Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Nah, kita sudah sampai pada Rabi'an ya. Iya, yaitu konsekuensi keempat dari konsekuensi-konsekuensi yang batil dari mazhab mereka, membatalkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai marji', sebagai sumber rujukan bagi manusia dalam masalah akidah tentang Rabb mereka dan Tuhan mereka. Baik. Dan menjadikan sumber rujukan itu adalah al-uqul al-muttariba al-mutanaqidha. Ya. Nah, ini yang mau ditaklik ya. Baik. Tajidu ha'ula'i ta'liknya. Tajidu ha'ula'i alladina tajidu ha'ula'i alladina yadda'una annahum uqala'u يدعون أنهم عقلاء يقول بعضهم هذا واجب لله عز وجل ويقول الآخر هذا ممتنع ويقول الآخر هذا ممتنع ويقول الثالث هذا جائز ويقول الثالث هذا جائز بل يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء الذين يدعون أنهم عقلاء تجد الواحد منهم يوجب هذا الشيء لله وفي كتاب آخر يقول هذا ممتنع وفي كتاب آخر يقول هذا ممتنع يعني جمبارا اضطراب عقولهم dan تناقض عقولهم yaitu تجد هؤلاء الذين يدعون أنهم عقلاء anda mendapati mereka itu yang yad'un mengklaim annahum uqala'u bahwa diri-diri mereka adalah orang-orang yang berakal ya. Mereka adalah orang-orang para cendekiawan ya, yang bagus logikanya gitu. Nah, ternyata yaqulu ba'duhum, sebagian mereka mengatakan hadza wajibun lillah azza wa jalla, berpendapat menurut logikanya ini wajib bagi Allah Azza wa Jal. Sifat ini wajib bagi Allah Azza wa Jal. Fayaqulul akhar, kemudian yang lainnya lagi mengatakan hadza mumtani'un, ini mustahil bagi Allah. Wa yaqulul thalithu, dan yang ketiga mengatakan hadza jaiz, ini boleh. Ya. Jadi uqul mereka tidak ketemu. Ya. Ternyata goncang akal-akal mereka ya, dan saling membatalkan satu dengan yang lainnya. Bagaimana bisa dijadikan referensi kan begitu, sumber rujukan juga begitu. Nah, dan sudah kita lewati apa makna hadza wajibun lillah, hadza mumtani'un, hadza jaiz. Sudah kita lewati ya, bahwa sifat yang dikatakan wajib bagi Allah yaitu sifat dzatiyah, ya. Nah, dzatiyah ma'nawiyah maupun yang khabariyah, ya. Nah, yang merupakan kamal untuk Allah Azza wa Jalla. Terus yang yajuz, yang yamtani, mustahil apa? Sifat an-naqs, ya. Sifat an-naqs. Adapun sifat kamal seperti dzatiyah tadi itu. Adapun yang mumtani, mustahil, ya, sifat an-naqs. Sifat yang mengandung kekurangan, yaitu mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Nah. Ya. Kemudian yang yajuz, yang dikatakan yajuz bagi Allah, yaitu as-sifat apa? Sudah diberikan ta'libnya kan? As-sifat allati yakunu kamalan inda madah wujudi sababiha. Tayyib. Mithla dhahik al-farah dari as-sifat al-fi'liyah. Tayyib. Itu ada sebagian mengatakan hada wajib lillah, hada yang lain mengatakan hada mumtani, yang lain hada yajuz. Goncang mereka. Bal yaqulu Syekhul Islam, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan inna haula'i alladziina yad'uuna annahum qala tajidu al-wahida minhum, anda mendapati ya satu orang dari mereka yang mengaku cendekiyah itu, ya, bagus logika, bagus ya berakal. Satu orang dari mereka yujibu hadha syai'a lillahi fi kitabin, dia mewajibkan satu perkara ini bagi Allah, bahwa ini wajib dimiliki oleh Allah di salah satu kitabnya, di salah satu pendapatnya, wa fi kitabin akhar. Nah, tajidul wahida minum yujibu hadha syai'a lillahi wa fi kitabin akhara yaqul hada mumtani, dan kitab yang lain lain lagi pendapatnya, logikanya lain lagi, dia mengatakan ini mustahil. Jadi satu akal, ya, satu akal saja goncang, apalagi banyak akal. Nah, bagaimana bisa dijadikan sebagai marji', kan begitu. Nah, kemudian wa ma khalafaha fa sabilu at-takdzib iwajadu ila dzalika sabilan, apa yang menyelisihi logika mereka maka jalurnya adalah didustakan apabila mereka mendapatkan jalan, jalur untuk bisa mendustakannya. Takliknya walihada la ya'taqiduna la ya'taduna walihada la ya'taduna bil akhbaril ahad walihada la ya'taduna bil akhbaril ahad bihujjati annaha walihada la ya'taduna bil akhbaril ahad bihujjati annaha bihujjati annaha la tufidul ilma bihujjati annaha la tufidul ilma la tufidul ilma ay al yaqin لا تفيد العلم أي اليقين. نعم. Yang mereka dustakan itu apabila dalil perkara itu, dalil tentang sifat itu adalah hadis-hadis ahad. Nعم. ولهذا لا يعتدون بالأخبار الأحاد. Oleh karena ini mereka tidak menganggap, ya, tidak memperhitungkan al-akhbar al-ahad, hadis-hadis ahad. Nah, kan ada pembagian hadith mutawatir dan hadith ahad. Nah, yang mereka anggap adalah hadith mutawatir, hadith-hadith yang mutawatir saja, kata mereka. Hadith-hadith mutawatir yang antum sudah pelajari di mustalah. Nah, ya. Nah, itu aja yang mereka jadikan sebagai dalil, karena kata mereka hadith mutawatir tufidul ilma ay al-yaqin. Hadis-hadis mutawatir itu memang menghasilkan ilmu, yakin kita. Adapun al-akhbarul ahad, hadis-hadis ahad yang terbagi menjadi apa? Masyhur, aziz, dan gharib. Ya. Gharib, aziz, masyhur. Semua dipelajari kitab mustalah. Mereka anggap bahwa hadis ahad itu بحجه انها لا تفيد العلم اليقين. هي الحجه الحديث الاحاديث tidak menghasilkan ilmu, tidak menghasilkan keyakinan. Kita tidak yakin akan kebenarannya sehingga tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah, apalagi asma wa sifat. Nah ini syubhat mereka yang batil. Jadi ini bid'ah mereka, sengaja menolak al-akhbarul ahad, al-hadith al-ahad, dengan hujjah itu tidak menghasilkan ilmu, tidak menghasilkan keyakinan, tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah, yang bisa hanya hadith mutawatir. Itu mereka jadikan sebagai, ya, sebagai alasan, ya, jembatan untuk menolak, ya, sifat-sifat Allah Ta'ala yang dalilnya adalah hadith-hadith yang bersifat ahad. Nah, dengan bid'ah itu tadi. Padahal yang benar di kalangan ahli sunnah jamaah, hadith al-mutawatir, hadith al-ahad, sama. Selama itu memang sahih dari Nabi SAW, maka yufidul ilmi, yufidul yakin. Nah, nah, awit tahrifa, فسبيل التكذيب أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكن من تكذيبه. Metode kedua yang mereka gunakan adalah melakukan tahrif, pemalingan penyelewengan makna yang mereka bahasakan dengan takwil agar lebih halus dan diterima, jika mereka tidak mampu melakukan pendustaan. Apabila tidak mampu melakukan pendustaan, nah, ditaklik إن لم يتمكن من تكذيب الأخبار المتواترة والقرآن. الأخبار المتواترة والقرآن. نعم. Itu yang tidak mungkin mereka dustakan, itu hadis-hadis mutawatir dan Al-Quran, karena Al-Quran mutawatir. Nah, mereka menerimanya jika mutawatir, hadis-hadis yang mutawatir dan Al-Quran. Tetapi mereka katakan maknanya adalah demikian dan demikian, yaitu ditakwil oleh mereka dalam arti ditahrif oleh mereka. Nah, jelas. Nah, kemudian tahrif penutup atas ini, konsekuensi yang keempat yang batil ini. Nah, tubuh. Idzan ar-ruju'u ila al-aqli ibtalun li dalalati al-aqli. Izan ar-ruju'u ilal aqli ibtalun li dalalatil aqli. Lianna al-aqla la yumkinu. La yumkinuhu. Lianna al-aqla la yumkinuhu. Lianna al-aqla la yumkinuhu. Idraku ma yajibu. إدراك ما يجب ويجوز ويمتنع لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب ويجوز ويمتنع على الله عز وجل على الله عز وجل على سبيل التفصيل على سبيل التفصيل فكان العقل يقتضي فكان العقل يقتضي فكان العقل يقتضي أن نرجع إلى النقل فكان العقل يقتضي أن نرجع إلى النقل فتقديم العقل على النقل فتقديم العقل فتقديم العقل على النقل كفر فتقديم العقل والنقل فتقديم العقل على النقل نعم فتقديم العقل على النقل كفر بالعقل والنقل كفر بالعقل والنقل Ya, ini kesimpulannya. Idzan, jika demikian, ar-ruju'u ilal aqli, merujuk, ya, kepada akal, logika, itu namanya ibtalun, pembatalan lidalalatil aqli, pembatalan terhadap penunjukan akal itu sendiri. Ya, karena al-aqla la yumkinuhu, karena sesungguhnya akal itu tidak memungkinkan baginya, bagi akal logika, idraku ma yajibu yajuzu wa yamtani'u 'ala Allah azza wa jalla. Tidak mungkin baginya untuk bisa mengetahui apa yang wajib bagi Allah azza wa jalla dari sifat-sifat kesempurnaan, ya, yang sifatnya sifat-sifat dzatiyah, wa yajuz, dan apa yang boleh baginya dari sifat-sifat fi'liyah yang merupakan kesempurnaan ketika ada faktornya, wa yamtani'u, dan apa yang mustahil bagi Allah azza wa jalla dari sifat-sifat naqs yang mengandung kekurangan dan aib. Fa kana al-aqlu, maka adalah akal yaqtadi menuntut, yaqtadi menuntut an narji'a ila an-naqli, untuk kita merujuk kepada naql, kepada wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Karena akal tidak mampu menjangkau apa yang wajib dan boleh dan mustahil bagi Allah azza wa jalla ala sabili tafsir, secara rinci detail tidak bisa akal menjangkau itu. Berarti penunjukan akal sendiri menuntut agar kita merujuk kepada naql, wahyu. Ya, dalil naqli. Fataqdimul aqli 'ala an-naqli, maka berarti mendahulukan logika atas wahyu, mendahulukan dalil akli atas dalil naqli, artinya kufrun bil akli wan naqli, merupakan kekufuran, pengingkaran terhadap akal itu sendiri dan kekufuran terhadap naql. Ya, jelas ya? Nah, akal sendiri menuntut agar kita merujuk ke wahyu, karena akal tidak bisa mengetahui apa yang wajib, apa yang boleh, dan apa yang mustahil bagi Allah secara tafsir. Berarti ini namanya membatalkan penunjukan akal, berarti kekufuran terhadap akal dan naql. Nah, tamam. Khamisan, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syaikh al-allama Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Khamisan, annahu yalzamu minhu jawazu naf'i ma athbathahu Allah wa rasuluhu, fa yuqalu fi qawlihi ta'ala wa ja'a rabbuka innahu la yaji'u, wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna kulla lailatin ila as-sama'i ad-dunya innahu la yanzilu, لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. طيب. Yang kelima, konsekuensi batilnya. Kalau sesungguhnya itu berkonsekuensi jawazu nafi ma ahbatullah wa rasuluh, bolehnya menafikan, menepis, menolak apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ayuqal, maka dikatakan pada firman Allah Ta'ala, wa ja'a rabbuka, dan telah datang Rabbmu. Yani yawmal fasl, ya, hari pengadilan Allah dari kiamat. Bisa saja dikatakan berarti innahu la yaji, sesungguhnya dia tidak datang, dinafikan, ditepis. Dan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang zilu rabbuna ila samai dunya, yakni fi kulli lailatin da thuluthil lail akhir. Rabb kita turun, ya, ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Innahu la yanzilu, bahwasanya Allah tidak turun, ditepis, begitu dinafikan. Nah, dengan alasan li'anna isnadal maji'i wan nuzuli ilallahi majazun indahum, karena penyandaran, yani penisbatan al-maji' sifat datang, wan nuzul dan turun kepada Allah azza wa jal, itu bersifat majaz, tidak hakiki, hanya majaz, tidak hakiki di sisi mereka indahum. Ini senjata lain yang digunakan oleh Mu'tazilah wa man ma'hum. Senjata sebelumnya yang sudah kita lewati pada penjelasan masuk ke yang keempat, yaitu at-takdib, ya, atau tahrif. At-takdib apabila akhbar ahad, apabila akhbar al-mutawatir dan Al-Quran, karena Al-Quran juga mutawatir, mereka tidak bisa takdib, jadi ditahrif. Nah, senjata lainnya mereka menggunakan membuat kaidah. Jadi kaidah yang itu sudah dijelaskan tadi, itulah sebabnya mereka membuat kaidah bid'iyah bahwa ada perbedaan antara akhbarul mutawatir dengan akhbar ahad. Akhbarul mutawatir tufidul ilmul yakin, kata mereka, sedangkan akhbarul ahad, yaitu masyhur, aziz, gharib, la tufidul ilma, la tufidul yakin. Jadi jika hujjah masalah akidah itu hadith-hadith ahad, imma masyhur, imma aziz, imma gharib, jadi tidak sampai pada tingkat mutawatir, tidak bisa jadikan hujjah, jadi takdzib. Kan itu yang kita lewati. Ya. Kaidah berikutnya mereka buat, mereka mengatakan ada istilah hakiki dan ada istilah majaz. Dan ini tidak dikenal di kalangan salaf. Tidak dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dalam bahasa. Tidak dikenal di sekalian dalam kalangan salaf. Nah, seperti yang pembagian tadi, ya, yang mereka tetangkan. Ini juga begitu. Tidak ada pembagian itu, taksim itu di kalangan salaf. Jadi ini kaidah bid'iyah yang mereka buat dijadikan apa? Senjata menolak sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan penisbatan ini bahwa Allah datang, penisbatan datang dan turun kepada Allah itu majazi, bukan hakiki. Nah, kemudian dengan kaidah majazi itu mereka membuat kaidah-kaidah, yakni ada perbedaan antara hakiki dan majazi, ada perbedaannya. Mereka mengatakan majazi itu bisa ditolak, begitu. Hakiki tidak. Nah, wa azharu alamatil majazi 'inda al-qa'ilina bih, tanda ciri-ciri yang paling tampak dari majaz menurut orang-orang yang berpendapat adanya majaz, yaitu sihhatu nafyihi, bolehnya ditolak. Yang namanya majaz boleh ditolak karena tidak hakiki. Ya. Wa nafyu ma atbathahu Allah wa rasuluhu min afdalil batil. Sedangkan menolak, menepis, menafikan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya termasuk kebatilan yang paling batil. Jadi ini konsekuensi yang batil berarti. Wa la yumkinu al-infikaku anhu. Nah. Aliku wa la yumkinu al-infikaku anhu ay an hadha an-nafi. Wa la yumkinu al-infikaku anhu ay an hadha an-nafi. Jadi maksud Syekh wala yumkinul infikaki anhu, wala yumkinul infikaku anhu ay an hadha an-nafi, tidak mungkin untuk bisa berlepas diri, ya, al-infikak yakni untuk bisa melepaskan diri, membebaskan diri anhu, darinya, yaitu dari apa, dari penafian ini, ya, bita'wilihi ila amrihi, dengan menakwilkan sifat datang dan sifat turun itu ke makna amrihi, bahwa yang datang dan turun adalah perintahnya. Ila amrihi, yakni ila amrihi alaihi, sudah paham, yakni bimaji'i amrihi wa nuzuli amrihi, begitu maksudnya. Bita'wili ila amrihi ay bimaji'i wa nuzuli amrihi. Wa laisa bimaji'i wa nuzuli dzatihi. Tidak mungkin itu bisa melepaskan, membebaskan diri dari ini, dari penakwilan ini, dari penafian ini, ditakwili dengan cara menakwilkannya ila amrihi, kepada perintahnya, bahwa yang datang, yang turun perintahnya, bukan zatnya, bukan dirinya. Tidak mungkin. Kenapa? Li'annahu laisa fi siyaqi ma yadullu alaihi. Karena sesungguhnya tidak ada pada konteks kalam Allah itu dan kalam Rasulnya, ya, yang menunjukkan makna itu. Nah, tidak ada pada konteks kalimat waja'a rabbuka wal malaku safa safa yang menunjukkan bahwa yang datang perintah Allah. Nah, tidak ada pula pada konteks hadis Nabi SAW yang zilu rabbuna as-samaa'a dunia yang menunjukkan bahwa alladzi yanzil amruhu yang turun adalah perintahnya. Jadi dia tidak bisa lepas dari penafian itu, dalam arti dia tidak bisa mengatakan saya tidak menafikan karena saya menakwilkannya dengan makna lain, tidak bisa, karena tidak ada pada konteks kalam yang menunjukkan bahwa maknanya adalah perintahnya. Artinya ketika menakwilkan waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbik yanzilu rabbuna ay yanzilu amru rabbina, ditakwilkan dengan yang datang adalah perintahnya, yang turun adalah perintahnya, itu berarti menolak. Itu namanya nafi, yang menafikan, menolak kedatangan Allah di hari kiamat untuk mengadili hamba-hambanya. Itu namanya menolak turunnya Allah ke langit dunia setiap malam di seperti malam terakhir. Itu maksud wala yumkinul infikaku anhu ay an hadan nafi bitakwilihi ila amrihi liannahu laysa fi siyaqi ma yadullu alaih. Jadi dengan penakwilan yang mereka lakukan, ditakwilkan bahwa yang datang yang itu adalah perintahnya, mereka tidak bisa melepaskan diri dari penafian yang mereka lakukan. Artinya dengan itu mereka telah menafikan, menolak. Sedangkan menolak itu min abtalil batin. Fahimtum hadha? Nah, tapi thumma inna min ahli ta'til man tarada qa'idatahu. Seterusnya ini kita lanjutkan nanti. Barakallahu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah.